di sini sama cowok semuanya. Ada Air Bro. Konvokansa. Salam balok itu dan semua. Canutnya Indonesia Raya Merdeka Bro. Tombong atau ater ngeliru. Hey, see.